Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam dan bulan suci Ramadan sebagai bulan mega bonus. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan bagi kita di Universitas Ramadan ini, bagaimana menjadi mahasiswa yang berhasil dengan nilai yang sungguh cemerlang. Di ayat ke-11 dari surah Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita satu pesan agar kita tidak melakukan tindakan konyol dan bodoh di dunia ini. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ini adalah sikap konyol yang dilakukan oleh manusia. Tentu saja manusia yang tidak beriman, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 10 surat Al-Isra kemarin, la yu'minuna bil akhirah. Ketika manusia tidak beriman kepada akhirat, maka ketika dia mendapatkan satu masalah, dia tidak bisa melihat sisi baik dari masalah itu, sehingga jalan yang akan dia tempuh setelahnya adalah menginginkan lenyapnya dirinya di dunia ini. Kalau tidak bisa masalah itu lenyap, lebih bagus aku yang lenyap. Ini adalah contoh dari doa-doa keburukan, doa-doa konyol yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengetahui adanya takdir baik dan buruk yang diturunkan Allah dengan tujuan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang tidak mengakui adanya kekuasaan Allah di dunia yang fana ini bagi orang yang beriman, maka hal itu tidak akan dilakukannya. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, maka doa keburukan sangat sering kita temukan. Ada doa untuk dirinya, ada doa untuk orang lain, dia mendoakan untuk anaknya. Maka kita mengenal ada legenda si Malin Kundang, bagaimana ibu mendoakan anaknya menjadi batu. Bagi umat Islam, tidak ada istilah Malin Kundang. Tidak mungkin ibu mendoakan keburukan untuk anaknya. Tidak mungkin anak mendoakan keburukan bagi orang tuanya. Inilah yang dimaksud dengan wayadul insanu bisyarri du'aahu. Musibah apapun yang diperlakukan orang lain kepada kita, tetap saja kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilempar batu di Taif. Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila, ahli sihir dan penyair, penyihir, tapi tetap saja Nabi Muhammad membalas lemparan batu dengan apel. Dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Umat Islam selalu watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, selalu memperlakukan kebaikan atas setiap kejahatan yang pernah dia lakukan. Dia juga selalu memperlakukan kebaikan atas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita minta kontribusinya untuk menambah tajam dan runcing ayat 11 dari surah Al-Isra ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang doa. Dan ini sangat spesial karena keberadaan kita di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya, kalau engkau bertanya seberapa dekat ya aku dengan hambaku, katakanlah aku sangat dekat dan aku akan memohon, akan mengabulkan segala apa yang dimohonkan oleh hambaku. Artinya salah satu kegiatan di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak doa. Kalau kita mau mencoba mempertanyakan seberapa hebat doa itu mampu membentuk diri kita sebagai manusia-manusia unggulan, jawabannya adalah sangat besar sekali dampaknya. Karena doa adalah suatu harapan, menimbulkan harapan bagi orang yang berdoa, memberikan kebaikan bagi orang yang didoakan. Doa adalah ucapan tulus yang berangkat dari hati yang paling dalam mengakui akan kelemahan dirinya dan sekaligus mengagungkan Tuhan penciptanya. Bagi orang yang selalu berdoa atau memiliki harapan yang besar yang ia lantunkan di dalam doanya, orang seperti ini akan selalu bergairah di dalam kehidupannya. Ketika dia lelah, dia kemudian ingat kepada Tuhannya dan kemudian melantunkan doa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan, aku sudah lelah sekali." Bukan hanya melakukan gerakan-gerakan untuk menyegarkan badan kembali, tetapi dia terlebih dahulu memanjatkan kepada Sang Maha Perkasa yang Maha Kuat untuk memberikan kekuatan kepada dirinya. Ketika seseorang berada dalam kondisi resah, dia kemudian memohon kepada Tuhannya, "Ya Allah, luaskanlah hatiku, bukakanlah pikiranku," sehingga akhirnya yang terjadi adalah kesusahan yang sedang dialaminya menjadi hilang dan kemudian ia menjadi sangat nyaman dengan segala permasalahan yang sedang dihadapinya. Ini adalah salah satu kehebatan doa. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Doa itu adalah mukhul ibadah, ya, otaknya, intisari daripada ibadah, karena dia merangkum rasa ketundukan diri dari seorang manusia, kerendahan dirinya, kehinaan dirinya, sekaligus dia mengakui kebesaran Sang Maha Penciptanya. Oleh karena itu, di dalam berdoa yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa kebaikan, kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi orang lain. Karena sebenarnya filsafatnya adalah sederhana sekali. Apakah kita mau kalau diri kita mendapatkan keburukan? Kalau kita tidak mau, maka hendaklah kita mendoakan orang lain untuk mendapatkan kebaikan, karena juga kita tahu orang lain tidak suka kalau dirinya didoakan atau dilakukan terhadap diri mereka itu hal-hal yang tidak baik. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah berdoa untuk kebaikan, baik kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, karena biasanya yang banyak sekali terjadi adalah kita hanya berdoa untuk sekup keluarga kita saja. Keluarga kita saja itu pun untuk sekup anak dan istri kita saja. Terkadang orang tua terlalaikan dalam lantunan doa kita, yang sebenarnya orang tua sudah memberikan jasa yang begitu besar dan bahkan mereka selalu mendoakan kita untuk mendapatkan kebaikan. Terkadang teman-teman di sekitar kita yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, lupa kita masukkan dalam lantunan doa kita dan pengharapan kita kepada Allah, sedangkan mereka adalah orang yang selalu bersama kita, mengisi hari-hari kita, bahkan terkadang banyak sekali memberi bantuan kepada kita. Jangan sampai mereka terlewatkan di dalam lantunan doa-doa kita. Perbanyak doa. Bahkan Allah mengatakan, ya, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair." Jangan sampai mendoakan yang tidak baik dan mengharapkan untuk cepat-cepat itu terjadi pada seseorang. Sebagaimana tadi yang sudah sampaikan Ustaz Jainal, bahwa perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika disakiti malah mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya, itu adalah sikap yang terbaik yang sangat pantas untuk kita tiru, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi contoh bagi kita semua. Ini saja saya kira. Terima kasih Ustaz Perdana. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tentu telah meruncingkan pemahaman kita bahwa doa kebaikan itu adalah kekuatan umat Islam. Kemudian ayat ini ditutup dengan "Wa kanal insanu ajula." Manusia itu bersifat tergesa-gesa. Apa kaitan doa buruk dengan tergesa-gesa? Biasanya orang mendoakan keburukan itu bermula dari pola pikir, persepsi, pandangan yang salah terhadap seseorang. Dia tergesa-gesa menilai orang lain. Dia tergesa-gesa berburuk sangka dengan orang lain. Digambarkan sang istri melihat seorang suami dengan perempuan lain. Dia tergesa-gesa menilai bahwa suaminya telah berselingkuh. Karena dia merasa sakit hati, dia pun mendoakan supaya suaminya sakit. Dan rupanya akhirnya suaminya sakit karena doa dia yang buruk tadi. Ternyata suami tersebut bukan selingkuh, tapi dia berusaha maksimal, bekerja siang malam lebih dari porsi yang seharusnya untuk membahagiakan istri. Terkadang banyak malapetaka dimulai dari buruk sangka kita terhadap orang yang kita cintai, terhadap orang yang kita sangka buruk rupanya adalah orang yang baik. Bertambah malapetaka terjadi ketika sifat tergesa-gesa ini, ajula, sifat buruk sangka yang timbul dari ajula ini diimplementasikan dalam wujud doa-doa keburukan, dalam wujud doa-doa keburukan bagi orang lain. Atau juga bisa sifat tergesa-gesa buruk sangka kita terhadap Tuhan ketika kita mendapatkan musibah dan bencana, sehingga kita menduga Tuhan sudah tidak sayang kepada kita, Allah telah membenci kita, sehingga kita pun mendoakan, ya Allah kalau sudah begini matikan sajalah saya ya Allah, ya Allah kalau sudah begini cabut saja nyawa saya, ya Allah kalau sudah begini ceraikan saja saya, ya Allah kalau sudah begini. Semua doa keburukan diucapkan karena ketergesa-gesaan tadi. Kalaulah manusia dapat bersabar terhadap dirinya dan terhadap orang lain, tentu tidak ada yang diucapkan kecuali kebaikan. Maka kita dilarang untuk mengucapkan matilah kau kepada anak kita, karena ucapan ibu dengan ucapan matilah kau adalah bagian dari doa. Kita juga tidak boleh mengucapkan nama-nama binatang kepada anak kita, karena dapat menimbulkan perangai anak kita bagaikan binatang. Untuk itu agama mengajarkan kepada kita, oh anakku sayang, mudah-mudahan jadi anak soleh, walaupun kita sudah sangat marah kepada kita. Karena apa? Karena doa kebaikan adalah suatu hal yang dapat memberi motivasi bagi anak, dan dapat memberi motivasi kepada orang lain, dan juga dapat memberi motivasi kepada diri kita. Bukankah doa adalah kekuatan? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Orang yang beriman dan berdoa karena dia cerdas, tentu saja doa yang dimaksud adalah doa kebaikan. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kita semangat untuk dapat berbagi dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.